Satu nomor buat kakakku tercinta. Tercinta? Iya. Ya pastinya tercinta, dicintai oleh abang itu. Dicintai oleh anak-anaknya. Salam, Bami. Berapa? Terima kasih. sangat menyentuh.